maka terjadikeun dia aya manfaat. Nah ulah waka monis anjeunnya jelema maka doraka sapanjangna sabab aya hakeun manehna teu husnul khotimah. Bapak bersih dunia.

oke kudu aya syarat. Noh. Syarat. Syarat naon? Kieu. Kaputusan ti hiang wasti pati jagat nata. Da puguh anjeun rakyat kaula. Leuhur rayakeun mah. Kaeta ngomong teh lepas kina aturan. Ya kumaha wae. Iya. Pangeran mah butuhkeun kana kitu kana kieu ge. Maka dijadikeun ge aya manfaatna ulah waka monis anjeun yen jelema bakal doraka sapanjangna sabab aya hak keur manehna pikeun husnul khotimah. Halus katungtungna keur pikeun teh manehna kieu proses. Ajeun we heulana. Rek nuju ka nu balik. Aya syarat. Syaratna. Jadi widadari teh geus ditaleng. Anu lima nu garulis. Garulis nu lalucu. Malahan engkau boro lima opat puluhan anak mek. Tuli. Allah, sudah milih kot. Wah, ngeri jero-jero anak sama dewa. Opat puluh. Bocarapi, ha, awak nunggu bang hijau ni. Wah, asal bang ni cuma nak jadi homeboy. Syarat apa? Tak wajar dari anu 40 teh head teh. Jadi garwana raja negara Piantipura syarat anu mutlak nya eta widadari teh hayang diangil ku betih monyet bodas. Widadari palai diangil ku getih monyet bodas. Sanajan bari sakecerak ewang paribasana sumoh. Sabab bakal utuh kagadisanana bakal utuh kagelisanana lamun dikawinkeun ka bangsa anjeun kuke di mana mulang di kasawarga teh bakal mulus teh saperti bahara-bahari syaratna teh nyaeta kudu kecelakaan dina sirahna widadari teh ku geutih monyet bodas supaya awet. Ayah hatir mu. Lamun dina sila mah anteur ka hayang gerakan timbangan. Jadi syaratna mah nyuhunkeun getih monyet bodas. Tah, bawa ka dieu. Nek sabotol, nek dua botol, mau kira nao. Getih monyet bodas. Anu kaluar, nah getih, tetina si korona monyet. Artinya pun dipunci. Kudu dipunci, hilang. Nah, ayah monyet bodas. Kamu nanya bodas, nukon yang boleh ngeda ayah. Ayah, dan dunia. Monyet belum di panggung aya dua. Dua. Monyet di dalam municipal. Tak itu kasih. Berat. Gerak laksanakan pamenta eta widadari. Pamenta eta pangresa yang motivasi jagat tata. Lalu diperhentih ku widadari. Ya, cukup itu macam rupi ayah na eta monyet kinten-kinten dan di luwung naon. ayah monyet bodas nyata di leweng kenali sada. Leweng kenali sada. Leweng kenali sada. Monyet bodas saya. Benar. Gak hasil kerebun ulak seperti kami gak hasil bikin masalah. Moha dikukumah aja ibu raja. Abawa kawang sulai kaulah kadang-kadang. Karena teri kula disiksa. Kaulah ngalah gila monyet bodas dekara getih lah gila. Tak, itu ada ya. Tidak mau mana ya, sama. Atau rampung kau tutas pengandika, amin. Berat, rumah pak. Amin. Suariku nawai keburku nafsu ku ingin kita bisa nahan ekan aku ngejep tenaga medan ekan aku ngehina sudah luar biasa ini banyak tak itu syarat jen kata Tuhan pingkel ulah wakam moni suruh diajakkan atau budayakan musyawarah mufakat syaratik gede nah kudu aya laporan heula ka jero eta teh ngaliwatan heula prosedur ulah waka jadi hakim sorangan ulah getah sarupateun ari getah sarupateun teh eta teh pagawean setan da teu kitu jadi sarwana anjeun jeung kitu teh nafsu jeung nafsu leres sakitu kasih ketetnya nah hadir saya tetek geuleuh teh engke geutuh patuna di jibur saina kumaha ge urang lalajona benernya dewa paling ngajara di dewa atuh disebut pinter dewa teh kepala linter geuning otakna ayuing bawa hanya tak itu gampang gerak kena kunafsu. Kami terapi. So kaduhung ya pada ini dah menjadi terapun. Kau wirangan di kolong cakar gerinya panjang ini.